Andai aku bisa menemanimu selalu, kemana kau pergi tanpa perlu meragu, akan selalu ku ikuti supaya tetap tenang hati. Tetapi tak bisa, aku harus mengerti, walaupun tak rela kau beranjak mandiri. Terbanglah bersama dunia, bukan jadi milikku saja. Berjanji padaku, aku berjanji akan baik saja. Mama tenang aja, harus menjaga diri. Iya ma. Kemanapun kamu akan pergi, pulanglah cepat, belum juga berakhir. Karena ku akan rindu. Iya aku tahu. Jangan lama-lama, cuma 2 hari ma. Bawakan cerita. Kabarkan padaku semua yang terjadi. Setiap langkahmu pikirkan baik-baik. Kepakkanlah sayapmu cinta, dunia luas menantimu. Berjanji padaku,